Kita mensikapi pemilu yaitu dengan cara yang bagus. Saya memilih A, tetangga saya memilih B. Jangan lantas seneng-senengan, wah kue milih B, wah aku milih A, jangan begitu. Yang kita adu adalah programnya. Yang penting kita semuanya sepakat, kita titipkan nasib kita, nasib bangsa kita ini kepada para pemimpin, para kandidat presiden besok. Setuju ya Jack? Kalau begitu kita gak akan berantem ya. Terima kasih lagi atas damai yang ditujuin sama kita semuanya, thank you banget. Berbeda boleh, berbeda pandangan boleh, berbeda prinsip boleh, tapi jangan sampai kita langsung adu jotos ya. Kita contoh yang di atas para pemimpin kita, walaupun mereka kadang-kadang bersih tegang, tapi setelah selesai mereka tetap bersalaman. Itulah jiwa yang besar Jack, buat anda semuanya salut. Salut buat anda semuanya, thank you. Dan kita lanjutin lagi dengan lagu Digoyang, Goyang. Trias Fernandez, Ana Cristina. Sondong Klasik, selamat siang Sondong. Dina, selamat siang. Ayo. Goyang di pojok kanan sana.